Innal hamdalillah an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wallazina ma'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun musliman qabla kulli syai. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita bisa memakmurkan masjid yang kita cintai sekaligus melaksanakan salah satu kewajiban kita bersama berupa ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Rasul, kullu khutbatin tamshiha ilal masjid sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid dihitung sadaqah. As-sadaqatu tudfi'u khati'ah. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita memenuhi undangan Allah, dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an ada dua kisah. Yang pertama, yang inistahabul kufra 'alal iman. Kisah-kisah yang lebih mencintai kepada kekafiran daripada iman. Yang kedua, ada kisah-kisah yang inistahabul iman 'alal kufri, yaitu kisah-kisah yang menceritakan orang-orang yang lebih mencintai keimanan daripada kekafiran. Salah satu perbedaannya, kalau Allah mengisahkan kelompok yang inistahabul kufra 'alal iman, yang lebih mencintai kekafiran daripada iman, biasanya dipanggil gelarnya. Bagaimana Allah mengisahkan Abul Uzza? Dalam Quran tidak ada Abul Uzza, yang ada gelarnya Abu Lahab. Bagaimana Allah mengisahkan kekafiran Ramses? Dalam Quran tidak ada, yang ada gelarnya Fir'aun. Bagaimana Allah mengisahkan kisah Ummu Jamil, mata-mata pertama dari orang-orang kafir, sekaligus juga berbarengan dengan Siti Muzianah? Dalam Quran tidak ada nama Siti Muzianah atau Ummu Jamil, yang ada gelarnya Wamro'atuhu Hamalatal Hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Begitupun bagaimana mengisahkan Siti Muzianah, Allah hanya menceritakan Nisa Usu, wanita yang jahat. Tapi sebaliknya, kalau Allah mengisahkan yang inistahabul iman ala kufri, yang lebih mencintai keimanan daripada kekafiran, lebih banyak dipanggil nama aslinya. Bagaimana kesalehan Nabi Sulaiman, Allah kisahkan langsung namanya dipanggil. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni minal muslimin. Bagaimana Allah mengisahkan kesalehan Nabi kita Muhammad SAW, Allah ungkapkan namanya langsung. Wa ma Muhammadun, dan seterusnya. Bagaimana Allah mengisahkan Nabi Yusuf, Allah panggil namanya Yusuf. Ada penelitian yang mengatakan kalau Allah memanggil gelar khusus untuk orang kafir, itu menunjukkan kekafiran bukan perorangan, tapi sudah berbentuk sistem. Dan kekafiran itu ternyata bukan jat tapi jabatan. Mungkin saja di masa yang akan datang akan muncul tipe-tipe Abu Lahab, Fir'aun dan yang lainnya. Tapi kalau Allah mengisahkan orang-orang saleh, dipanggil namanya langsung, pertama menunjukkan betapa sulit mencari orang saleh di masa yang akan datang. Sehingga Allah mengulang-ulang nama orang saleh di dalam Al-Quran. Yang kedua, kalau Allah memanggil nama aslinya khusus menceritakan orang-orang saleh, harus jadi motivasi supaya kita mencontoh akhlak mereka itu. Salah satu yang diungkapkan langsung dalam Al-Quran dan kita dianjurkan untuk mencontohnya adalah kesalehan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wallazina ma'ah. Sungguh ada suri teladan untuk kalian semua dalam jiwa Ibrahim wallazina ma'ah dan orang-orang bersamanya. Ada 15 teladan Ibrahim karena waktu yang terbatas kita ambil tiga. Yang pertama dalam segi akidah. Jadi kalau kita ingin mencontoh Ibrahim, akidahnya begitu kuat. Di saat masyarakatnya saat itu menyembah patung, menyembah berhala, penuh dengan kemusyrikan, Nabi Ibrahim tampil ke depan dengan semboyan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang sampai saat ini dijadikan salah satu doa iftitah. Dari 9 doa iftitah adalah doa iftitah Nabi Ibrahim, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan seluruh pengorbananku hanya milik Allah. Jadi kalau saya, Bapak hadirin, ingin mencontoh Ibrahim, apapun yang kita lakukan hendaklah mencari keriduan Allah. Amal soleh yang hanya mengharapkan keriduan Allah, ini terkenal dengan nama ikhlas. Wa may yaf'al dzalika ibtigaa mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang beramal, siapa yang berkarya hanya mengharapkan ridho Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka Allah akan berikan pahala yang sangat besar. Surah An-Nisa ayat 114. Jadi yang namanya riya, sum'ah, takabur, percaya kepada ramalan-ramalan itu harus hilang kalau kita ingin mencontoh Ibrahim. Pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa perbedaan kalau ngadu kepada manusia dengan kepada Allah? Rasulullah hanya mengatakan, inna zikrullah syifa'un. Sesungguhnya mengadu kepada Allah akan datang solusi. Wa inna zikronas daun, sesungguhnya terlalu berharap kepada manusia, siap-siaplah nambah penyakit atau nambah masalah. Terlalu banyak orang yang ngadu ke dukun, ke paranormal, ujung-ujungnya kecewa. Tapi percayalah, tidak ada hambanya yang dikecewakan kalau kita ngadu kepada Allah. Di lafad la ilaha illallah itu bukan hanya hiasan lidah, tapi konsekuensinya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada permintaan kecuali kepada Allah. Tidak ada yang wajib diminta pertolongan kecuali kepada Allah. Inilah jiwa Ibrahim pertama. Yang kedua, teladan Ibrahim adalah mewariskan Islam kepada keturunan. Saat itu masyarakat merindukan anaknya, punya jabatan yang tinggi, punya kekayaan yang banyak, ilmu yang tinggi. Saat itu Nabi Ibrahim cuma minta dua kepada Allah. Pertama, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, saya enggak banyak minta, cukup anak saya itu soleh saja. Yang kedua, saya hanya minta anak-anak saya ini, Rabbi j'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan saya dan keturunan saya menegakkan salat. Timbul pertanyaan yang mendasar, apakah Nabi Ibrahim tidak ingin anaknya kekayaannya banyak? Ingin. Apakah Nabi Ibrahim tidak ingin anaknya punya jabatan tinggi? Ingin. Tapi kenapa yang pertama dia minta, Rabbi habli minas salihin. Surat As-Saffat ayat ke-100. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Berikan kepadaku dan keturunanku anak-anak yang bisa menegakkan salat. Rabbana taqabbal du'a. Kabulkan doa kami ini. Di situ ada skala prioritas. Jabatan tinggi kalau tidak soleh, kemungkinan besar nginjak yang kecil itu. Hartanya banyak kalau tidak soleh, kemungkinan judi kalau enggak main wanita. Jabatan tinggi kalau tidak sholat, setan gampang menggodanya. Uang banyak kalau tidak sholat, biasanya setan gampang menggunakan uang itu untuk dosa dan maksiat. Makanya sebagai realisasi mewariskan Islam kepada turunannya, Nabi Ibrahim cuma dua ciri keislaman yang baik. Pertama saleh, yang kedua rajin sholat. Itu yang dimaksud, kun musliman qabla kulli syai, jadilah seorang muslim sebelum apa-apa. Saya, Bapak hadirin, boleh berharap, nah mudah-mudahan punya kedudukan, silahkan. Tapi sebelum apa-apa, kalau versi Ibrahim, jadilah muslim sebelum punya jabatan. Nah, Bapak berharap kalian punya kekayaan yang banyak, silahkan, tidak ada larangan. Tapi skala prioritas, kun musliman qabla kulli syai, jadilah seorang muslim sebelum punya rezeki yang banyak. Silahkan cari ilmu kemana saja. Islam tidak melarang. Bahkan hadis mengatakan, utlubul ilma walau bisin, cari ilmu walaupun negeri Cina. Tapi sebelum pergi ke kampus, sebelum pergi ke luar negeri, kun musliman qabla kulli syai, jadilah seorang muslim sebelum pergi dari rumah. Itu teladan Ibrahim. Dan itu yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Apa maknanya? Jangan ada sepotong pun orang kafir di rumah kita. Islam satu agama yang tidak cukup diimani, tidak cukup digali ilmunya, tidak cukup ditablikan, tapi Islam satu agama yang harus diwariskan kepada anak cucu kita. Karena Ibrahim mampu mewariskan Islam kepada anak-anaknya. Sampai Allah memberikan gelar warasatul anbiya, bapak para nabi. Kalau saya Bapak Hadirin mencontoh Ibrahim, insya Allah akan muncul Ismail yang baru, Ishak yang baru, Muslim yang kuat. Dia punya kedudukan jadi Muslim, insya Allah kedudukannya membawa rahmat lil alamin, membawa manfaat untuk semua alam. Kalau toh anak-anak kita punya ilmu yang tinggi karena Muslim, sebelum punya ilmu dia Muslim yang kuat, insya Allah ilmunya membawa manfaat untuk orang lain. Ditakdirkan oleh Allah punya rizki, kalau sebelumnya jadi Muslim yang baik, insya Allah rizkinya digunakan untuk kepentingan orang banyak. Dan itu yang dimaksud Islam satu agama yang harus diwariskan. Jadi kalau saya Bapak Hadirin rajin sholat, hendaklah anak-anak kita mirip rajin sholat. Kalau saya Bapak Hadirin rajin ke masjid, anak-anak juga harus mirip seperti kita rajin ke masjid. Saya Bapak Hadirin rajin baca Quran, sebut surah Yasin, anak-anak kita juga harus mirip rajin baca Quran. Kata Rasul, berbahagialah, berbahagialah. Siapa ya Rasulullah yang bahagia itu? Orang yang punya anak mirip. Kalau mirip fisiknya dipastikan. Karena anak adalah perpaduan suami istri. Tapi yang berbahagia kata Rasul, yang punya anak mirip dalam kualitas iman dengan ayah dan ibunya. Rubba akhillaka lam talidhu ummuka. Betapa banyak saudaramu yang tidak lahir dari ibumu. Warubba aduwilaka waladatsu ummuka. Dan betapa banyak musuhmu yang datang dari keluargamu. Siapa ya Rasulullah? Anak-anakmu yang tidak mirip agamanya dengan kalian semuanya. Karena itu Ibrahim tampil ke depan. Jadilah anak yang soleh, jadilah penegak-penegak sholat. Kedua, yang ketiga, teladan Ibrahim adalah buzul jihad fil Islam. Pengorbanan yang besar, semangat yang besar untuk mengorbankan segala sesuatu untuk kepentingan Islam. Bisa dibayangkan saat nikah dengan Siti Sarah, ratusan tahun merindukan keturunan. Siti Sarah lah yang datang, sudahlah cari wanita lain. Karena saya tidak mungkin punya keturunan. Nabi Ibrahim tidak langsung hamdalah, langsung engkau yang nyari. Pilihannya jatuh kepada Siti Hajar. Bawa ke padang Arafah, berdoalah di situ, Ismaili, Ismaili, ya Allah ya Tuhanku, dengarkan aku ingin punya anak. Ngandung Siti Hajar, lahirlah seorang anak laki-laki dikasih nama Ismail, itu asal kata dari asal itu. Setelah itu datang ujian pertama, bawa istri dan anakmu ke padang pasir. Bapak yang mana yang tidak sayang kepada anak? Beratus-ratus tahun merindukan anak, sudah lahir harus dibawa ke padang pasir. Yang kita tahu padang pasir makanan saja, air saja sulit luar biasa. Suami yang mana yang tega di saat istri melahirkan, baru melahirkan harus pergi dibawa. Perjalanan cukup lama sampai ke Bukit Sofa, tinggalkan istri dan anakmu di sini. Ketika disampaikan kepada Siti Hajar, Siti Hajar hanya nanya, ini kehendak Allah atau kehendakmu? Ini kehendak Allah, kalau ini kehendak Allah, saya siap. Bapak yang mana yang tega, suami yang mana yang tega, baru melahirkan bayi masih merah ditinggalkan di padang pasir. Ibrahim pergi ke Palestina untuk menemui Siti Sarah. Dan ternyata sampai saat ini Ibrahim, Siti Sarah, Ishak dan Ribkah istri Nabi Ishak dimakamkan di Hebron di Palestina. 13 tahun menahan rindu kepada Ismail. Sudah 13 tahun datang perintah Allah, temui istri dan anakmu. Sampai ke Bukit Sofa, baru satu malam Nabi Ibrahim diperintah lagi oleh Allah, anakmu harus disembelih. Bapak yang mana yang tega, ratusan tahun merindukan anak, 13 tahun tidak ketemu, begitu ketemu langsung bukti pengorbanan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim. Ibrahim tampil ke depan sampai kepada putranya, kalau ini kehendak Allah, saya siap. Dibawa sampai ke Jabal Kurban, disimpan di belakang. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni. Ternyata Allah Maha tahu. Secara fitrah ayah dan anak tidak bisa pisah. Secara fitrah anak dengan ayah tidak bisa pisah. Allah ganti dengan domba. Maka disyariatkanlah kurban saat itu. Jadi kalau jadi Ismail disembelih saat itu, yang dikurbankan itu bukan domba tapi manusia, anak-anak kita. Allah tidak minta anak sekarang ini. Allah tidak minta anak kita disembelih. Cukup berkorban yang banyak untuk kepentingan Islam. Silahkan sesuai dengan kemampuan. Saya punya rezeki, berkorbanlah dengan rezeki untuk kepentingan Islam. Saya punya ilmu, berkorbanlah dengan ilmu demi kepentingan Islam. Oh, saya punya kedudukan, berkorbanlah dengan kedudukan demi kepentingan Islam. Oh, saya punya jabatan, gunakan jabatan untuk kepentingan Islam. Orang yang seperti ini telah mencontoh teladan Ibrahim. Dan ini yang dimaksud. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladzina ma'ah. Sungguh ada suri teladan untuk orang dalam jiwa Ibrahim dan orang-orang bersamanya, untuk kalian semuanya. Marilah kita luruskan akidah kita, hanya minta kepada Allah. Hindari yang namanya tahayul khurafat, hindari. Yang kedua, mari kita berusaha maksimal untuk menyolehkan anak-anak kita, supaya mewariskan Islam kepada anak-anak kita. Yang ketiga, marilah kita berkorban yang banyak untuk kepentingan Islam. Apa yang saya, Bapak hadirin, berikan untuk Islam, apakah sedekah, wakaf, zakat, infak, dan ibadah sosial yang lain, itu sudah pasti milik kita. Tapi apa yang ada pada diri kita belum tentu. Mungkin saja jadi awal pertengkaran. Karena itulah, siapa yang dilebihkan rezeki, berkorbanlah dengan rezeki. Dilebihkan ilmu, berkorbanlah dengan ilmu. Dilebihkan punya kedudukan, berkorbanlah dengan kedudukan yang kita miliki. InsyaAllah dengan cara itu kita telah mencontoh Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum bil ayati wakil hakim, innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa salim. Hadirin rahimakumullah, dari beberapa teladan Ibrahim baru tiga yang sampaikan. Mudah-mudahan satu dari tiga atau tiga-tiganya, khusus buat saya selaku khatib, umum buat hadirin, bisa maksimal untuk berusaha mencontoh Ibrahim alaihissalam. Insyaallah dengan usaha tiga tadi saja, anak-anak kita akan menjelma jadi Ismail dan Ishak insyaallah. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan untuk berusaha maksimal. Semoga keluarga kita jadi keluarga yang saleh dan salihah. Semoga anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salihah, yang bisa melanjutkan berbagai kebaikan yang telah kita rintis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Wahab, ya Razzaq, ya Ghaffar, ya Salam. Ya Salam, ya Salam, bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada keluarga kami, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim alaihissalam. Lapangkanlah kepada kami rizki, sebagaimana Engkau melapangkan rizki kepada para nabi yang saleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, indahkan rumah tangga kami seindah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkahi rumah tangga kami seberkah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solehkan anak-anak kami, berikan kemampuan kepada kami untuk membimbing, untuk mendidik, dan jadi teladan untuk mereka. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minal muhsinin, Rabbana hab lana minal muttaqin, Rabbana hab lana minal muqarrabin, Rabbana hab lana minas sadiqin. Ya Allah, jika Engkau berikan rezeki kepada anak-anak kami, berikanlah rezeki yang halal dan berkah untuk bekal mereka di masa yang akan datang. Seandainya Engkau berikan ilmu kepada anak-anak kami, berikanlah ilmu yang bermanfaat, yang bisa menerangi hidupnya, dan jadi tongkat di kala gelap, jadi tongkat di saat mendapatkan kesulitan. Jika Engkau berikan teman dan sahabat kepada anak-anak kami, berikanlah teman-teman yang soleh, berikanlah teman-teman yang rajin ibadah, berikanlah teman-teman yang akhlaknya baik. Ya Allah, yang Maha Mendengar, yang Maha Mengabulkan doa, jauhkan kepada anak-anak kami teman-teman yang bisa merusak akidahnya, yang bisa merusak masa depannya. Dekatkan kepada anak-anak kami orang-orang yang soleh dan solihah. Jika Engkau menakdirkan kelak memberikan pasangan kepada anak-anak kami, pertemukan anak-anak kami dengan yang soleh dan solihah, sehingga kelak bila menikah tercipta ketentraman di rumah tangganya. Ya Allah, anak-anak kami yang sudah berumah tangga, berikan kemampuan kepada mereka untuk menciptakan sakinah di rumah tangganya. Berikan kemampuan kepada mereka untuk menciptakan surga di rumah tangganya. Ya Allah, sembuhkan keluarga kami yang sedang sakit. Kayakan keluarga kami yang miskin. Bukakan pintu-pintu rezeki kepada keluarga kami yang belum mendapatkan rezeki. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berikan kemampuan kepada kami untuk melihat yang benar itu benar, sehingga kami bisa maksimal melaksanakannya. Berikan kemampuan kepada kami untuk melihat yang salah itu salah, sehingga kami bisa maksimal untuk menjauhinya. Jadikanlah seluruh aktivitas kami yang membawa kebenaran untuk sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.